Ini imam yang mereka yakini. Katanya kalau namanya manusia kan ngulang-ngulang Pak, betul. Hari ini dosa, tobat. Bisa jadi suatu hari mengulangkan Pak, namanya juga manusia. Mahallul khata' wa nisyan. Ali bin Abi Thalib itu merasa itu dan menyatakan itu. Karena itu ya Allah, kalau aku suatu hari mengulang lagi dosa yang pernah kulakukan, ya Allah, ulangi pula pengampunan padaku. Kata Ali bin Abi Thalib, Allahumma ighfirli ma ru'aita min nafsi, ya Allah, ampuni apa yang engkau lihat dari diriku. Maksudnya namanya manusia itu selalu salah dan dosa, lupa, betul tidak? Dan Allah itu maha tahu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, kalau engkau lihat itu ya Allah, ampuni aku. Walam tajid lahu wafa'an 'indi, kalau seandainya aku tidak bisa untuk memenuhi apa yang semestinya kupenuhi, ampuni ya Allah. Begitu. Artinya Ali bin Abi Thalib merasa bahwa dirinya kurang, betul tidak? Kalau terjadi kekurangan ya Allah, tidak bisa menunaikan apa yang menjadi harus kulakukan, ampuni ya Allah. Itu adalah permohonan Ali. Allahumma ighfirli ma taqarrabtu bihi ilaika bilisani, ya Allah, ampuni apa-apa yang mulutku mendekatkan diri padamu. Maksudnya adalah aku tahu bahwa mulutku ini harus digunakan untuk beribadah padamu, misalnya dengan zikir, betul tidak Pak? Tapi kata beliau, mulutku ini masih berbuat salah, ampuni ya Allah. Summa kata beliau, khalifu qalbi, ya Allah, katanya, lakukan bahwa mulutku berselisih dengan hatiku. Maksudnya aku tidak ingin dalam hatiku berbuat maksiat, tapi mulut menyatakannya. Karena itu ya Allah, jadikan itu adalah ampuni, karena aku tidak meyakininya tapi mulut mengatakannya. Ampuni. Bayangkan sampai sepelik itu Ali bin Abi Thalib. Oleh mereka sendiri riwayatkan dalam kitab mereka, Allahumma ighfirli ramazatil alhaz, katanya ya Allah, ampuni aku dari apa yang engkau nilai aku berbuat salah, wasaqatat al-alfad, apa yang aku ucapkan melalui mulutku dan itu salah ya Allah, wasyahwat al-jinan, ya Allah, ampuni syahwat-syahwatku yang tidak nampak, wahafawatil lisan, ya Allah, ampuni terceletotnya mulut dalam berbicara. Subhanallah. Ini Ali bin Abi Thalib, Pak. Berarti kan mengaku dosa, betul tidak? Ada kemungkinan berbuat dosa. Imamnya mengatakan begini, pernyataan tadi adalah bertolak belakang. Jadi yang mana yang dipercaya, Pak? Padahal ini sama-sama kitab mereka. Jadi, Pak Jawa sekalian, ini adalah apa yang kemudian kita harus mempertanyakan akidah mereka ini, yang mana sih yang benar, gitu ya. Berikutnya adalah dikatakan oleh Abul Hasan Musa Al-Kalim. Ya, di sini katanya disebut Musa Al-Kadhim itu imam mereka juga, Pak. Imam 12 dari kalangan Imam 12. Dia nih Musa Al-Kadhim ini mengatakan begini. Rabbi, asaituka bilisani walau syi'ta wa izzatika la akhrastani. Ya Allah, aku merasa bermaksiat kepadamu dengan mulutku jika engkau menghendaki, demi keperkasaanmu engkau bisa saja membuat mulutku menjadi bisu. Begitu. Wa asaituka bibasari walau syi'ta la akmahtani. Engkau ya Allah, aku berbuat maksiat padamu dengan penglihatanku, kalau engkau menghendaki ya Allah, engkau akan butakan mataku. Wa asaituka bisama'i walau syi'ta wa izzatika lasmamtani. Aku berbuat maksiat kepadamu ya Allah dengan telingaku, jika seandainya engkau menghendaki, demi keperkasaan dan kejayaanmu ya Allah, engkau bisa membuatku menjadi bisu. Ini imam mereka mengatakan begini. Diriwayatkan oleh Biharul Anwar, tadi kitabnya sudah disebutkan. Imam mereka mengatakan begitu, dalam kitab mereka juga. Ini artinya apa? Bahwa mereka sendiri, imam mereka sendiri menyatakan bahwa mereka itu punya peluang salah dan mereka mohon ampun kepada Allah. Gimana? Tadi nama-nama bab itu dari mana itu asalnya? Jadi tentu adalah riwayat-riwayat yang tidak benar. Lihat imam yang lain, namanya Ar-Ridha Dalam Biharul Anwar juga mengatakan katanya inna fil kufah. Ya. Kata inna fil kufah. Sesungguhnya di negeri Kufah. Kufah itu sekarang Irak, Pak. Kauman. Ada suatu kaum yaz'umuna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi lam yaqa alaihi sahwu fi salati. Katanya orang-orang Kufah ini ada kaum yang menyatakan, meyakini, mengklaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjadi lupa dalam sholatnya. Padahal kita tahu, Pak, Rasul pernah mengajarkan kepada kita tentang sujud sahwi. Artinya adalah itu adalah terjadi pada Rasul dan hikmahnya adalah menjadi pelajaran buat kita. Tapi orang di Kufah katanya menurut di sini mengatakan tidak pernah lupa. Faqala. Lalu Ar-Ridha ini imamnya mereka ini mengatakan kadzabu. Dusta mereka. La'anahumullah. Semoga Allah mengutuk mereka. Kata innallaha la yasfu. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Allah lah yang tidak pernah lupa. Demi yang tidak ada Tuhan yang berhak ibadah kecuali Dia. Jadi itu imamnya sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi para jemaah sekalian, ini adalah kiranya cukup untuk menjadi penjelasan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyatakan begitu. Ali bin Abi Thalib menyatakan begitu. Imam-imam mereka menyatakan begitu. Hanya mereka ternyata meyakini bahwa imam itu sedemikian tingginya, sedemikian kultusnya, sama dengan Allah, tahu kapan mati, kalau mau mati, kalau mau tidak mau tidak mati, mengetahui langit bumi, mengetahui seluruh keadaan manusia, amalan manusia. Padahal semua itu adalah Allah yang melakukan itu. Oleh karena itu, yakini para sekalian, mudah-mudahan dengan beberapa lintasan perkataan yang sudah saya sampaikan, saya terjemahkan ini, bahwa Rafidhah itu adalah sudah bukan Islam lagi. Karena apa? Karena sedemikian rupa menyimpangnya itu. Saya sengaja dahulukan tentang masalah imam ini, karena imam ini bagi mereka rukun. Sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, rukun Islam itu adalah masalah imamah. Jadi kalau orang tidak yakin dengan imam, nanti akan tahu konsekuensinya. Setelah ini, orang sekalian, saya akan sampaikan apa sikap dan fatwa mereka terhadap orang yang tidak meyakini, tidak mengimani imam-imam yang mereka yakini. Nah ini, jadi ini adalah yang kedua. Kita pahami dulu bahwa mereka cukup sangat kultus terhadap imamnya. Padahal bagi kita adalah yang maksum hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul tidak ada yang maksum, bisa salah, bisa dosa. Rasul sedemikian rupa mengajarkan kepada kita banyak doa, yang dari doa-doa itu adalah memberikan kepada kita bahwa kita adalah harus selalu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu karena Rasul mengucapkan, kemudian diikuti oleh sahabatnya. Ketika Rasul misalnya mengatakan jangan jauh-jauh, sholat saja setelah sholat, kan kita diajari setelah salam kanan dan kiri dan mengatakan astagfirullah. Betul. Arti astagfirullah itu artinya adalah ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Nah kalau dia tidak berdosa, ngapain minta ampun? Rasul mengatakan itu, Rasul mengajarkan itu, para sahabat menirunya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang kita dengar malam hari ini mudah-mudahan menjadi cukup ya, ringkas untuk kita mengetahui bahwa Syiah ini beda Pak dengan Islam yang kita yakini. Jadi jangan sekali-kali mengatakan bahwa itu perbedaan faham, perbedaan madhab. Itu pernyataan mereka. Jadi menunjukkan bahwa ancaman akidah ini prinsip, bukan perkara yang sepele. Dan karena itu hati-hati dan waspada jika ada orang yang bertakiyah menyatakan dia adalah sama seperti kita, tapi kalau sudah masuk di habitat mereka, mereka adalah menyatakan mereka Syiah. Itu adalah namanya bunglon. Takfiyah itu adalah bunglon gitu ya. dan itu adalah tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah bahas dalam perkara taqiyah, jadi kita sudah pernah bahas tentang masalah taqiyah, mudah-mudahan menjadi ingat kembali. Demikian para sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, para imam oleh mereka sedemikian rupa dikultuskan, dan ahlu sunnah wa jamaah sama sekali tidak meyakini apa yang mereka yakini tersebut. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu penulisnya kitab Al-Asraf ya. Itu orang Syiah atau orang? Ini kitab yang saya bacakan ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Dan menukil dari kitab-kitab asli orang Syiah. Dari tadi ini, Pak. Ada di sini. Ini adalah Nahjul Balaghah Biharul Anwar, itu kan kitabnya orang Syiah. Jadi nukil dari kitab mereka sendiri dan tidak sesuai kepentingan seperti orang Syiahnya. Kalau menukil itu menukil yang kira-kira menguatkan pendapat dia. Kalau ini adalah dari mulai titik ke titik bisa dibaca. Bahkan saya kalau mau sampaikan dari kitabnya bisa, cuman masalahnya nanti jadi lama, Pak. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini adalah menyingkat kita untuk lebih mengenal betapa sesatnya Syiah ini, karena menganggap bahwa imam itu adalah setara dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, silakan. Jadi karena ini adalah pembuktian, Pak, ya, maka saya sampaikan, nih perkataan si fulan, nih perkataan si fulan. Jadi bukan karangan, bukan apa saya terjemahkan, dan para jemaah sekalian bisa analisa sendiri. Kalau sudah begini, akidahnya kayak apa ini? Kalau si imam itu sudah kayak Allah, tidak salah. Syahwat manusia itu mereka tahu, apa yang mereka kerjakan mereka tahu, dan seterusnya. Jadi para jemaah sekalian, sesungguhnya sesat dan tidaknya orang, kemudian orang itu adalah masuk neraka dan tidak masuk nerakanya sudah diketahui oleh imam ini, wah itu adalah sudah di luar daripada apa yang diyakini ahli sunnah, dan itu adalah agama, bukan bagian dari Islam, dan itu sudah melampaui batas kesesatannya. Karena itu adalah, kalau bayangkan tadi saya ketika dengar bersama, semua ilmu yang pernah ada di dunia ini dari manusia pertama sampai hari kiamat imam tahu, itu apa tidak kultus namanya. Lalu berikutnya orang sekalian adalah konsekuensinya nanti kalau orang tidak percaya kepada imam yang sudah maksum seperti tadi hukumnya jadi kafir. Kalau kafir, semua mereka yang tidak ikut keyakinan ini kafir semua, Pak. Karena itu wajar kalau suatu hari orang-orang Syiah yang mungkin sekarang merayap menyebarkan virusnya ini adalah menghalalkan orang-orang kafir. Perhatikan dari pernyataan mereka. Kalau kita sudah disebut kafir, kalau kafir kan darahnya halal, Pak. Dan itu sudah dicontohkan. Barangkali pernah dapat berita bahwa baru-baru ini Ahlus Sunnah di Iran hanya sekedar menyebarkan, menyampaikan supaya orang mengikuti sunnah, digantung, Pak, digantung, ya. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan sunnah, ya apalagi, betul tidak? Oleh karena itu sebenarnya ini ancaman bukan sekedar kepada kaum muslimin, bahkan ingin Indonesia dijadikan seperti Iran. Dan ini adalah sebelum terlambat kita harus waspada. Nah, jadi sekarang sudah mulai masuk ke ranah politik, jadi calon legislatif, dan melalui beberapa partai yang ada. Jadi bisa dari partai anu, bisa dari partai anu. Orang yang tidak paham, dan ini kewajiban kita pada sekalian, mari kita jaga akidah kita dan negara kita. Karena kalau tidak, nanti kita menyesal. Kalau tidak, nanti anak turunan kita menyesal. Bapak-bapak kita sih dulu tidak ngajarin. gitu, tidak ngasih tahu. Kita mungkin usianya paling bahkan ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, betul? Mereka berencana 50 tahun, Pak. Sudah ada protokolatnya. Jadi kalau bahasa Arab itu disebut dengan al-khuttah al-khamsiniyah. Protokolat 50 tahun. Kalau mau saya bacakan, boleh nanti kita sampaikan. Supaya kita waspada, bukan main-main. Ini adalah ada dalam protokolat rahasia. Cuman Allah itu berkehendak. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena itu makar apapun terhadap Allah, Allah akan ungkap dan Allah tetap akan lindungi orang-orang yang menolongnya. Demikian para sekalian, mudah-mudahan semakin yakin ya, dengan ahlus sunnah jamaah, dan semakin hati-hati dan sama-sama bertanggung jawab ini terhadap anak keturunan kita, terhadap keberlangsungan Islam ini, terhadap juga keselamatan bangsa dan negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majlis kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.